Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakullah, kita lanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pertemuan yang ke-130 bagian yang kedua setelah salat maghrib, dan semoga Allah azza wajalla memberikan kita keberkahan kefahaman dengan apa yang kita kaji ini. 6. Al-ayatul khamisatu, ayat yang kelima. Qaulullah tabaraka da, firman Allah azza wajalla, innal abrara lafi na'im alal araiki yandurun. Ayat yang kelima ini, innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan, lafi na'im, benar-benar dalam keadaan nikmat. Alal araik, di atas dipan-dipan, yang durun, mereka melihat. Famadha yang duruna, apa yang mereka lihat? Al-jawabu, jawabnya adalah, qad taqaddama fi nafsi surati qalu anil fujjari, fi qalihi ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Dan telah berlalu di surat yang sama tentang perkataan tentang orang-orang yang berbuat kefajiran, dosa dan maksiat. Makanya Allah azza wajalla ya berfirman ya ketika di situ tentang orang-orang yang ya. Dan di situ jelaskan. Nah, bisa kelar mas. Allah barik. Tadi di surat ayat ya, Al-Mutaffifin ayat 22-23, Al-Ara'aki Andurun. Lalu apa yang mereka lihat itu? Apa yang mereka lihat? Al-jawab, jawabannya adalah qad taqaddama fi nafsi surah. Ini bukan sya tapi sin ya. Tidak. Kalau di fotokopian antum Mas. Ya, itu diperbaiki. Ya, itu diperbaiki. Itu bukan sya tapi sin. Surat-surat Mas. Ya, sin bukan sya. Titiknya hilang. Fi nafsi surati qaul 'anil fujjari fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah azza wajalla, dan tentang perkataan orang yang fujjar, orang-orang yang melakukan kefajiran. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Ya. Kalla, kali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka, 'an rabbihim, terhadap Rabb-nya, Rabb mereka, yawma idzin la mahjubun. Pada hari itu benar-benar mereka mahjubun, terhalang, tertutup dari melihat Rabb-nya. Ya. Sehingga di sini penjelasan ya tentang idan al-mu'minuna. Oke. Alhamdulillah. Jadi, idan al-mu'minuna, orang-orang mu'min, yang duruna ila rabbihim. Orang-orang mu'min itu melihat kepada Rabb mereka. Awwala ma yadkhuluna fiha. Pertama kali yang apa yang mereka masuk di dalamnya. Ya. Summa yang duruna ila ma amaddahumullahu fiha minan na'im. Kemudian melihat kepada apa yang Allah bentangkan kepada mereka fiha di dalam di dalamnya dalam ya. Nah, pertanyaannya apa? Ini fiha itu apa, Mas? Fiha ay fil jannah. Di surga minan na'im, dari kenikmatan-kenikmatan. Minaz zaujati. Dari apa, Mas? Nikmat istri-istri, bukan satu istri. Satu istri bisa berlaku di dunia. Tapi di akhirat tidak berlaku. Ini itu. Karena sudah pernah saya sebutkan, wa inna likulli minhum zaujatan. Ya, sesungguhnya bagi setiap penghuni surga itu ada dua istri. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, ini adalah alal aqal min nisa'il ard, dari wanita-wanita dunia. Sedangkan hurun 'ain, ya, dari bidadari-bidadari banyak sekali, Mas. Oke. Ya. Nah, banyak sekali. Apa-apa nih? Kok kayaknya satu dapat empat. Kata siapa, Pak Pardi? Hoak itu, Pak Pardi. Nah. Nah. Jadi, minat zaujat. Ini subhanallah, bagaimana indahnya Islam itu. Indahnya Islam itu apa, Mas? Tahu gak, Mas? Ana pernah membayangkan satu, Mas. Jadi, antum punya piring. Piring. Lauk. Ada ayam. Ada sayur. Ada tempe. Ada sambal. Komplit. Nah, orang itu bisa dilihat dari cara makannya. Perangainya dia. Ketika dia itu menghabiskan lauknya terlebih dahulu, kemudian terakhirnya nasi doang, ini orang sesuatu ini. Ya. Imannya nyentrik atau kurang satu strip? Dihabisin dulu lauk-lauknya. Terakhirnya nasi. Ada juga nasinya dihabisin dulu, baru lauknya. Ya. Antum semua mengalami itu semua. Tidak pernah dipikir oleh seorang anak kecil bahwasannya metode cara menghabiskan makanan pun itu sudah menegaskan bagaimana antum itu menjalani kehidupan kita. Menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika orang mengetahui antum itu pengen akhirannya buahnya enak atau akhirannya tok-tokan. Iya enggak? Ayo. Ini fitrahnya manusia ketika mau makan, Mas. Naluri. Secara naluri, instingnya akan mengatakan, saya di akhir-akhir makan, saya pengen menikmati makanan itu full. Enak. Tidak ada yang kurang. Nasinya selesai, baru kemudian saya nikmati. Iya enggak? Dan subhanallah, itulah sifat dunia dan akhirat, Mas. Itu sifat dunia dan akhirat. Kenapa? Ketika di dunia, kita itu harus berusaha keras. Untuk apa? Tidak terlalu bersenang-senang terlebih dahulu. menghabiskan nasi demi nasi, ya lauknya sebentar, dikit-dikit aja, ya kan? Ya, bahkan Ana masih ingat, masih ketika kecil, Ana disuapin kakak Ana yang di Blitar, Allah yafathu, nasinya muncuk-muncuk mas, kemudian kasih telur, telurnya segini mas, ya. Sangat kecil sekali, dan ada saat itu sate juga dikasih dulu, potong dulu suwir, padahal itu masih banyak ya. Pada hakikatnya secara insting, secara naluri, orang itu menginginkan bahwasanya dia akan menginginkan akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang di situ tidak ada kurang sedikit pun dari keinginan sebelumnya. Paham maksudnya? Dari konsekuensi pemikiran orang ketika makan saja itu sudah bisa mencerminkan bahwasannya orang itu diberikan naluri tabiat manusia menginginkan akhirnya itu adalah kebaikan, akhirnya itu kecukupan. Jadi kalau ada sekarang orang makan ada nasi, ada lauk, dan seterusnya. Dimakan lauknya terlebih dahulu, semuanya lauknya dulu habis. Tinggal nasinya. Ya, kira-kira menurut kacamata pandang orang biasa, normal, yang tidak kurang satu on, itu dia akan habis enggak nasinya itu? Bahkan nasinya ngecebeng. Ada kuahnya. Medok dengan kuah doang. Kejadian juga di sini, Mas. Di masjid kita ini. Gak usah jauh-jauh. Ya. Ini, di dapur kita ini, dapur masjid. Kalau pas Senin Kemis, ya, Senin Kemis, bahkan ibu itu ngasih usul. Le, itu ikhwan-ikhwannya suruh acen. Masuk centrang, masuk centrang. Ahwatnya juga masuk centrang. Jadi nanti disiapkan sebanyak centrangan itu. Jangan kurang, jangan lebih. Nanti mubadir. Aywa, cerdas. Ya, pekan depan mas. Tepan depan. Ya, insya Allah nanti. Ya, insya Allah nanti. Kenapa? Karena tadi mas, banyak tabdir, banyak mubadir. Ya. Sehingga di situ, ya, ini Ana belum tulis. Pola makan seseorang. Ya. Ketika dihidangkan ada nasi, lauk, ya, sayur, nasi sayur, lauk, ya. Kemudian dia menghabiskan, ya, nasi, kemudian mengakhirkan lauknya, atau menyeimbangkan. Habisnya nasi sama dengan habisnya lauknya. Ya. Maka itu sama halnya dengan pola seseorang memperlakukan dunia. Pilihan awal yang penuh perjuangan dan berakhir dengan bahagia, atau di awal sudah bahagia, namun di akhirat kelak sengsara. Mas, terus. Nah, jadi di sini ini. Nah, mengakhirkan lauknya atau menyimbangkan, habis menyeimbangkan. Sebenarnya ada atasnya. Oh kan, tak cukup mas. Oh. Ya, di bawahnya aja. Nah. Jadi pola makan seorang ketika dihidangkan ada naik nasi, lauk, sayur. Kemudian dia menghabiskan nasi, kemudian mengakhirkan lauknya atau menyeimbangkan habisnya nasi sama dengan habisnya lauk, maka itu sama halnya pola seseorang melakukan dunia. Pilihan awal yang penuh perjuangan dan berakhir dengan bahagia, atau di awal sudah bahagia namun di akhirat kelak sengsara. Ya. Namun ada juga orang yang menghabiskan lauknya terlebih dahulu, menghabiskan lauk terlebih dahulu, kemudian tersisa nasi, dan akhirnya nasi pun menjadi tidak tersentuh dan tidak habis. Nah, ini sama mas, subhanallah. Ana ingat karena tadi baru diceritain sama ibu. Leh, itu beli buku atau apa yang nanti ikhwan-ikhwan datang centrang. Ben tertib. Jangan sampai ada yang mubadir, maneman, yang dibuat tok. Lauknya itu dibeli dan diolah dengan apa mas? Bukan untuk dimubadirkan, bukan untuk ditabdirkan, bukan untuk dibuang percuma. Ada keringat yang bisa menangis. Ada tenaga yang bisa merintih ketika semua usaha itu hanya berakhir di kotak sampah. Tidak dimanfaatkan. Sedangkan orang yang menyiapkan makanan itu berjuang. La ya'kulu ta'amakum illa taqi. Tidak makan-makan kalian kecuali orang yang bertakwa. Sehingga ana berpesan kepada antum, ya mas dan mbak, kalau ada qadara syafa'al misalnya yang datang sedikit, kemudian karena hujan karena atau apa, dan ternyata masaknya banyak di sana, antum bawa pulang, antum bagikan, antum boleh untuk antum sendiri atau antum bagikan. Jangan sampai itu menjadi mubadir. Nangis mas yang masak itu, nangis. Apalagi yang menyuruh masak itu juga nangis. Ya, hatinya yang menangis. Nah, itu juga termasuk bagian kita itu belajar dari sisi-sisi dunia yang kisi-kisinya kecil tapi bisa menyentuh hati kita. Sama halnya dengan ini mas. Tahu gak ini mas kopi? Ini ada krema. Ada krema. Ya, ini khusus. Boleh ngambil sendiri juga. Boleh. Krema itu adalah termasuk kopi yang tersuspensi dengan tekanan. Dan dia pada hakikatnya adalah sering disebut bagian dari minyak kopi yang sebenarnya itu keluar karena ada tekanan yang tinggi dan kekentalan yang dahsyat. Nah, ini lama kelamaan akan pudar, Mas. Akan pudar. Bahkan krema itu akan dipengaruhi tentang seger tidaknya kopi. Kalau kopinya tidak seger alias melempem, gak akan keluar krema. Sama halnya dengan dunia ini, Mas. Kalau tidak dimanfaatkan dengan benar seluruh nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah diberikan kepada kita, tentunya nikmat itu akan hilang percuma. Makanya sering anak katakan, Mas, duduknya antum di majelis ilmu seperti ini banyak yang bisa diambil faedahnya. Tapi ketika antum duduk di majelis ilmu ini seperti ini tidak ada faedahnya, maka percuma antum meninggalkan anak dan istri hanya dalam rangka apa? Ketika ditanya istri, Mas mau kemana? Ngaji. Ya ngaji. Tapi ternyata berubah haluan. Ima antum itu karena tidak meyakinkan istri antum bahwasanya antum itu duduk di majelis ilmu dengan sesuatu yang manfaat, atau memang dia tidak rela. Kok hanya Mas saja yang ngaji? Saya kapan? Nah, ini penting buat kita sebagai seorang suami introspeksi. Makanya anak sering katakan menuntut ilmu syar'i itu adalah sarana terbaik untuk membahagiakan keluarga, dunia dan akhirat. Ya. Nah, lanjut lagi, Mas. Ini hanya cara makan saja, Mas. Kok kemana-mana, Ustaz? Iya, bisa. Alhamdulillah. Makanya disebutkan di sini, nikmat-nikmat di surga itu banyak sekali. Karena awalnya pas masuk ngelihat, ya, ngelihat apa yang telah Allah bentangkan. Dari nikmat-nikmat itu manusia akan lihat. Dan juga semuanya, wa minal asjar, dari pohon-pohon, wa minal anhar, dari sungai-sungai, wa min kulli syai. Makanya ana tanya kepada antum, Mas. Ustaz, kan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu akan fana, musnah, hilang. Ya. Kok disebutkan di sini ada asjar, ada anhar? Bukannya sudah tidak ada? Iya. Itu bukan sungai dan pohon yang ada di dunia. Loh, Ustaz, bustannya itu, ya, apa yang raudhah, itu adalah, ya, raudhah. Ya, ini adalah dari bagian surga. Ya, sedangkan, kalau misalnya dikatakan bahwasanya itu bukan bagian dari surga, ya, terus apa di situ? Nah, ada yang bisa menjawab? Paham enggak pertanyaan Anda? Disebutkan di sini tentang asjar dan anhar. Ada pohon-pohon, ada sungai-sungai. Yang tentunya di situ berbeda dengan apa yang di dunia. Nah, sedangkan ketika di Masjid Nabawi, ya, raudhah, ya. Ini raudhahnya Nabi SAW, ya, itu adalah minal jannah, termasuk surga, ya. Makanya min riyadil jannah, raudhah min riyadil jannah, ya. Nah, kata-kata raudhah min riyadil jannah, raudhah itu adalah termasuk taman di surga. Ya. Ini disebutkan, ya, dalam sebutan tentang hadis-hadis. Ya. Ada hadis yang dhaif. ada hadis yang sahih. Hadis yang dhaif adalah ma baina ghoradaini raudhatun min riyadil jannah. Di antara dua tujuan itu ada ya bustan, ada taman dari taman-taman surga. Tapi yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Ya. Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku itu ada taman. Ada raudhah dari taman surga. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya sahih. Ya. Ya, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku kelak akan ada di atas haudi, haudku. Nah, disebutkan di sini tentang yukhbiru Nabi SAW bi syarafi hadil buq'ati mubarakati allati taqa'u baina baytihi alladhi dufina fihi sadasam wa mimbarihi fi masjidihi wa annaha rawdatun min riyadil jannah. Ar-rawdah kullu ardin dati nabatin wa ma'in wa raunakin wa nadaratin ay fi nuzulil rahmati wa husulil sa'adati bima yahsulu minal munazamati hilaqi dzikri wassalati fi hadzal mawdi' la siyama fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu tashbihan bi ghairi adatin ya aw al ma'na anna dzalika al mawdu' mawdi'a bi 'ainihi rawdatun min riyadil jannah haqiqatan wa huwa qit'atun minha kal hajaril aswad fa tunqalu ilaiha yawmal qiyamati. ويؤيد هذا المعنى قوله في آخر الحديث ومنبر على حوضي أي يقع منباره الشريف على موضع حوضه المورود الذي يكرمه الله به يوم القيامة أو أن له هناك منبارا على حوضه يدعو عليه الناس إليه. نعم. Ini mengapa orang mengatakan enggak semuanya, Mas. Tapi bisa dijelaskan bahwasannya surga itu akan dipenuhi dengan adanya berbagai macam kenikmatan. Termasuk di situ ada sungai, ada pohon, dan yang lainnya. Nah, maka tadi ada pertanyaannya, apakah sungai dan pohonnya itu sama dengan apa yang ada di bumi? Jawabannya, Allahu a'lam. Kan gampang jawabannya. Allahu a'lam. Ya, antum pertanyaannya harus iya enggak. Antum kapan-kapan jawab, Mas, Allahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Tapi di situ ya makanya ana bawa kepada makna bahwasanya tentang raudhah. Nah, disebutkan di sini Nabi SAW mengabarkan tentang kemuliaan buq'atil mubarakah. Buk'ah ini adalah seonggok atau istilahnya tempat kecil yang di situ ditanami ada tanaman, ya tumbuh di situ ada air yang melimpah juga, ya maka disebutkan di dalamnya turunnya rahmat kasih sayang dan adanya kebahagiaan, ya, sebagaimana ketika ada hilakut dikri, ada majlis-majlis dikir, ada sholat di tempat itu menyenangkan. Terlebih ketika pada zaman Nabi SAW. Nah, di sini makna yang lain adalah tempat ini betul-betul adalah raudhatun min riyadil jannah, aman dari taman-taman surga. Secara hakikinya dan potongan tanah yang ada di situ ya itu seperti Hajar Aswad juga. Nah, kelak akan dipindahkan pada hari kiamat ke ke tempatnya. Ya. Wa yu'ayyidu hadzal makna, dan yang menegaskan makna ini adalah di akhir hadis Nabi SAW, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku itu di atas haudku. Ya. Ay yaq'u mimbaruhu syarifu ala maudhi'i haudihi al-mawrudi. Yaitu terletak mimbar yang mulianya beliau itu tempatnya kelak di atas haudnya pada hari kiamat. Yukrimuhullahu bihi yaumal kiamat. Allah Azza Jal memuliakan Nabi SAW itu dengan adanya mimbar itu pada hari kiamat. Wa ana hunaka mimbaran ala haudihi, atau di situ mimbar itu ada di atas haud kelak Nabi SAW menyeru kepada manusia sekalian. Ya, seru sekalian manusia. Nah. Paham sampai sini, Mas? Nah. Ini menunjukkan bahwasannya kalau ditanya seperti itu, kita jawabannya Allah alam. Tapi kita berbicara tentang raudhah. Kalau raudhah ada keterangannya bahwa di situ adalah ya jadi raudhah min riyadil jannah. Ya. Raudhah itu adalah termasuk bagian dari tamannya surga. Nah, tapi di situ tidak dijelaskan bahwasannya orang yang berdoa di situ itu jauh lebih utama dari tempat yang lain, tidak ada penjelasannya. Paham sampai sini, Mas? Nah, jadi kalau berdesak-desakan di raudhah ini tidak ada ketentuannya. Memaksakan diri ke raudhah dan seterusnya enggak ada ketentuan yang seperti itu. Ya. Bahkan mengunjungi Madinah itu tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya umroh dan haji. Ngerti-ngerti tuh, Mas? Makanya kalau misalnya di situ kita bisa menghimpun berbagai macam kebaikan, dihimpun, Mas. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Itu adalah berusaha menghimpun sebanyak-banyaknya kebaikan. Ya. Nah, semoga Allah ajal memudahkan kita untuk melakukan itu semua. Nah, lanjut, Mas. Ya. Maka disebutkan di sini. Nah. Kemudian, wa minal anhar wa min kulli syai'in, dan segala sesuatunya. Fahum yang duruna ila kulli ma an'amallahu bi 'alaihim. Maka dia pun melihat, atau mereka pun melihat, mereka orang-orang yang masuk surga, dan semoga Allah Jal menjadikan kita semuanya masuk surga. Melihat kepada setiap apa saja yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Dan yang paling agung adalah melihat wajahnya Allah Azza wa Jal. Itu, Mas. Melihat wajahnya Allah Azza wa Jal. Berapa banyak orang melihat wajah orang lain, wajah orang-orang yang soleh, dia itu gembira. Apalagi ketika melihat wajah Al-Khaliq Allah Azza wa Jal. Apa maksudnya di sini? Antum misalnya lihat wajahnya Syekh Abdul Razak kalau kajian, menyenangkan. InsyaAllah. Ya. Artinya di situ ada ketenangan di situ. Ada penuh ilmu di situ. Sangat-sangat menjadikan orang itu ketika melihatnya nyaman. Itu subhanallah. Dari kafatullah yu'ti man yasha. Yang demikian itu Allah berikan seperti itu sebagai bentuk kelebihan. Nah. Kemudian kita lanjutkan di halaman 266. Al-ayatu sadisatu, ayat yang ke-6. Allah Ta'ala, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Surat Qaf ayat 35, Mas. Antum lihat, Mas, surat Qaf. Surat Qaf itu surat keberapa, Mas? 56. Nah. Nah. Surat Qaf surat ke-50 ayat 35. Allah Azza wa Jalla berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Lahum, bagi mereka, ma, apa yang yasha'una, mereka kehendaki. Fiha, di dalamnya. Waladaina, pada di sisi kami, mazid, tambahan. Mazid, tambahan. Ya. Jadi, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Nah. Dan ini, mazid ini ada penjelasannya. Hadil ayatu laisat sorihatan jiddan. Ayat ini enggak jelas-jelas amat. Ya. Tidak jelas-jelas amat. Kenapa? Lakinil liqa'ili an yakula. Namun bagi orang yang mengatakannya harusnya apa? Dia mengatakan al-mazidu huna huwa ziyadatu fi qawlihi lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Kata-kata ziyadah ini, Mas. Al-mazid di sini, tambahan di sini adalah ziyadah, tambahan. Ya, tambahan fi qawlihi dalam ya firman Allah Azza wa Jalla, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanul husna, memperbaiki perbuatan kebaikan, wa ziyadatan, tambahan. Ya. Wa fussira al-mazida bi anna minhu an-nadhara ila wasilah. Dan ditafsirkan al-mazid, tambahan di sini adalah itu melihat kepada wajah Allah. Nah. Fa hadhihi sittu ayatin. Ini adalah 6 ayat. Minha ma huwa sharihun jiddan, apa yang di situ jelas sekali, wa minha ma huwa duna dalika, atau yang di bawah itu yang kurang jelas. Lakinnaha kullaha, namun semuanya, kullaha tadullu ala ru'yatillahi, ini menunjukkan semuanya kepada apa? Melihat Allah Azza wa Jal. Nah. Ya. Ini sudah adzan Isya. Ini ya. Kita nanti akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.